Kita kembali kepada ayat والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Di antara sifat orang yang beriman adalah mereka selalu menunaikan amanah dan janji yang mereka telah ikrarkan. Iya. Seorang muslim yang hidup di dalam sebuah negara ada uhud, perjanjian yang dia jaga. Itu disebut dengan nama dhimmah. Disebut dengan nama dhimmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adnahum." Dhimmah kaum muslimin itu satu, dijaga oleh lapisan yang paling bawahnya hingga lapisan yang paling atasnya. Iya. Setelah itu suatu hari, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha, namanya Ummu Hani, pernah memberikan jaminan keamanan untuk kerabatnya yang kafir masuk ke Mekah. Mana jaminan keamanan? Dia boleh masuk ke Mekah, negeri kaum muslimin tidak boleh diganggu. Ya. Tapi Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Maka Ummu Hani menghadap kepada Nabi mengadukan keinginan Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Hani, "Pada ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Perhatikan bagaimana Islam menjaga perjanjian perempuan, memberi jaminan keamanan, ini janji darinya. Jaminan keamanan, tapi negara menjaganya. Sebab Nabi berkata, dan beliau pimpinan negara, kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi. Karena itu dalam fikih Islam, iya, orang asing yang masuk ke negeri ini, apabila diberi jaminan oleh negara, maka kewajiban menjaga jaminan tersebut berlaku dari yang paling atasnya hingga yang paling bawahnya. Iya. Dan itu adalah sebuah perjanjian. Demikian pula, ketika misalnya negeri, suatu negeri Islam mengadakan perjanjian dengan negeri kafir untuk berdamai, tidak saling berperang, maka negeri kafir tersebut menjadi kafir mu'ahad, tidak boleh diperangi. Ya, dan kita semua mengetahui setelah perjanjian Hudaybiyah untuk tidak berperang dengan kaum musyrikin selama 10 tahun, orang-orang kafir Mekah itu tidak boleh dibunuh, menjadi kafir mu'ahad. Bahkan Nabi mengancam dengan ancaman di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kata beliau, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Ini harusnya menjadi pikiran dan pelajaran untuk orang-orang yang kadang melakukan aksi-aksi peledakan, melakukan aksi-aksi yang mereka namakan sebagai aksi jihad. Hadis ini harusnya menjadi pelajaran. Membunuh kafir oleh Nabi dikatakan apa? Tidak mencium baunya surga. Ya. Dan di situ letak keindahan Islam. Karena kafir ini bukan jenis kafir sembarangan. Telah ada perjanjian dan umat Islam tidak pernah dididik untuk berkhianat, untuk menyalahi janji. Dan ini dari keagungan syariat kita. Karena itu harus diketahui bahwa orang kafir itu ada 4 macam di dalam syariat. Iya. Ada namanya kafir dhimmi. Itu kafir hidup di negeri kaum muslimin. Bersama kaum muslimin hidupnya. Dilindungi juga oleh negara. Kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Itu tadi yang saya terangkan. Kalau dia hidup di negara lain, tapi negara ini terjalin perjanjian dengan negeri Islam. Kafir yang ketiga adalah kafir musta'min. Adalah kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Ini posisi turis-turis asing yang masuk ke negeri Islam. 3 jenis kafir ini tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Selain daripada 3 jenis ini disebut dengan nama kafir harbi. Ya. Inilah yang boleh untuk diperangi. Tapi sekali lagi, di dalam masalah membunuhnya, itu hukum jihad namanya. Dan jihad itu sendiri, ada rincian-rinciannya di dalam syariat. Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Karena itu harus dipahami bahwa syariat Islam penuh dengan tuntunan dan ketentuan yang sangat indah. Ya. Dan ini harus diterangkan agar supaya keindahan Islam tidak ternodai oleh perbuatan sebagian orang. Ya. Jadi di dalam ayat diterangkan bagaimana sifat orang yang beriman, menjaga amanah dan menjaga janji. Allah telah berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bahkan siapa yang menjaga, menyempurnakan janjinya, menunaikan janjinya, dan dia selalu bertakwa, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat dari sifat orang yang beriman, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga salatnya. Perhatikan kalimat menjaga. Dia menjaga salatnya. Dia jaga, dia lakukan pada waktunya. Kalau dia laki-laki, salat itu dia jaga, dia lakukan secara berjamaah. Karena pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama bahwa salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Iya, dia berdosa kalau dia salat di rumah sendirian tanpa udzur. Dia tidak sakit, tidak pula melakukan perjalanan, salat sendiri di rumah, tidak ada udzur, tidak pula karena hujan, maka dia dianggap berdosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hal tersebut dalam sejumlah hadis. Di antaranya beliau pernah berkatalah pada Hamam tu amma an amuru rajulan fa ya'umma an-nas. Sungguh saya telah berniat memerintah seorang lelaki mengimami manusia. Lalu saya pergi berkeliling ke rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, kemudian saya bakar rumah-rumahnya. Ini menunjukkan kewajiban. Jika saya tidak wajib, maka Rasulullah SAW tidak perlu melakukan hal tersebut. Dan ingat kalimat membakar rumah-rumah mereka, ini perbuatan dilakukan oleh siapa? Rasulullah, pimpinan negara. Ya, sebab hal yang berkaitan dengan merubah dengan sifat umum itu hak pemerintah, bukan hak orang per orang. Ya, dan sampai ada yang keluar dari pengajian ini, orang tidak hadir sholat berjamaah, dia bakar rumah-rumahnya. Ya. Ini kalau memaham ya, dalam nas-nas riwayat. Ya. Seorang ketika memahami sebuah hadis, dia harus pahami utuh. Jangan di nas itu saja, tapi ada dalil-dalil lain. Harus utuh dia pahami. Lengkap. Baik. Kemudian, di antara dalil tentang wajibnya menghadiri sholat berjamaah, datang kepada Nabi Ibnu Ummi Maktum. Ya. Semua orang tahu siapa Ibnu Ummi Maktum. Dia berkata, ya Rasulullah, saya adalah seorang yang buta. Ini udur yang pertama. Ya Rasulullah, rumah saya di pelosok Medina. Ya. Udur yang kedua. Ya Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Udur yang ketiga. Ya Rasulullah, antara rumah saya dan masjid ada hutan. Saya khawatir binatang buas. Empat udur. Ya. Ketika Ibnu Ummi Maktum akan berangkat pergi, Nabi bertanya kepadanya, hal sami'tan nida? Kamu dengar azan? Kata Ibnu Ummi Maktum, na'am, iya saya mendengarnya. Kata Nabi, fa'ajibku. Kalau begitu jawab seruan azan. Tidak diberi udur. Karena dia mendengar apa? Mendengar azan. Maka ini menunjukkan wajibnya bagi laki-laki menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan kehadiran seorang hamba di masjid berjamaah banyak manfaatnya. Pahala dilipat gandakan 27. Ya, kali lipat 27 derajat. Mereka menghadiri perkumpulan kaum mukminin, kaum muslimin, bersatu hati-hatinya, cinta kepada masjid-masjid Allah, berjalannya ia ke masjid, beruduk dari rumah dia berjalan ke masjid, setiap langkahnya digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Ketika dia berada di masjid menunggu sholat, seakan-akan dia sedang sholat, walaupun dia hanya duduk saja. Ya. Dari sholat maghrib tadi kita duduk menunggu sholat isya, itu dikatakan oleh Nabi, seakan-akan dia sedang sholat, walaupun sedang duduk. Seakan-akan dia sedang sholat. Karena itu banyak manfaatnya seorang menghadiri sholat berjamaah. Apalagi kalau dia sudah selesai sholat berjamaah, dia tidak langsung berdiri meninggalkan tempat sholatnya. Dia berada di tempat sholat dia. Malaikat akan selalu berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Sepanjang dia masih di tempat duduknya. Dan sepanjang dia belum berhadap, dan sepanjang dia tidak mengganggu orang lain. Ya. Karena itulah harus diketahui bahwa dari sifat seorang yang beriman adalah selalu menjaga sholatnya. Ini sejumlah sifat orang-orang yang beriman di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam kelanjutan ayat, ulaika humul waritsun. Mereka inilah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Ya, ini semua motivasi untuk kita semua. agar supaya mempunyai semangat yang tinggi, semangat kepada negeri akhirat yang kekal, bukan untuk negeri dunia yang fana, yang akan sirna. Tapi warisan yang dia cari adalah surga Firdaus, dan surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi di surga. Iya, yang paling tinggi di surga. Dan ini diberikan untuk orang-orang yang beriman dengan sifat-sifat yang telah kita terangkan tadi. Karena itu hendaknya kita semua berusaha menerapkan sifat-sifat ini dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman, terikat dengan ketakwaan, terikat dengan sifat-sifat keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keimanan dan keislaman ini di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala dan kebaikan, serta memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dengarkan pada kalimat-kalimat yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya banyak kekurangan di sana sini, dan saya mohon maaf untuk hal tersebut. Atas segala perhatiannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.